Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah. Kita bertemu kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bertemu di malam hari ini dengan satu tema yang mulia, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemuliaan ini kita dapatkan dengan sempurna, yaitu tema tentang menyambut bulan Ramadan. Ramadan yang kurindukan. Ramadan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini sebagai salah satu sebab, bahkan sebagai sebab di antara sebab yang besar untuk menyempurnakan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah. Merindukan bulan Ramadan, merasa gembira ketika menyambutnya, ini merupakan ciri-ciri iman yang benar. Ciri-ciri iman yang benar. Kenapa? Karena iman yang benar menjadikan seorang hamba yang memilikinya merindukan saat-saat kebaikan dilipat gandakan. Merindukan waktu-waktu yang ketika itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan-Nya tersebar di muka bumi. Dan sudah kita ketahui bulan Ramadan adalah musim kebaikan yang besar, bahkan salah satu musim kebaikan yang terbesar yang kita kenal dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berbahagia dan berbangga dengan karunia-Nya sebagai bukti benarnya keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat-Nya. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat-Nya. Maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa gembira. Karena itu lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Berbahagia dan merasa bangga dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Karunia Allah, kata para ulama ahli tafsir, adalah al-iman. Rahmat Allah adalah Al-Quran. Makanya ini merupakan sifatnya orang yang beriman, adalah gembira dengan karunia Allah, merasa bahagia ketika bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ciri-ciri kesempurnaan iman yang kita ketahui juga insyaallah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, akan bisa mencicipi nikmatnya iman, manisnya iman, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya satu-satunya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Apa artinya ridha? Ridha menerima dengan senang. Bukan cuma sekedar menerima tapi gembira. Merasakan bahagia menerima karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha kepada Allah sebagai Rabb. Dia beribadah kepada Allah dengan gembira. Karena dia mengetahui Allah satu-satunya yang pantas diibadai. Karena cuma dia yang menciptakan, mengatur, maha kuasa memberikan kebaikan kepada makhluknya, mencegah dari segala keburukan. Maka dengan senang seorang yang beriman beribadah dan memurnikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ridha kepada Islam sebagai agama. Senang dengan Islam, bangga dengan keislamannya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu merasa gembira dan bangga menjadikan beliau sebagai satu-satunya panutan dan imam dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan di sini. Berarti merindukan Ramadan, yang tentu kita ketahui bersama, ya, merupakan musim kebaikan yang terbaik, terbesar dalam Islam, atau salah satu di antaranya. Merindukan musim seperti ini, ini merupakan ciri-ciri kebenaran iman. Ciri-ciri kebaikan iman. Orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diutamakan oleh Allah, baik itu manusia, baik itu tempat, baik itu waktu atau musim-musim kebaikan. Di dalam doa yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai semua perbuatan yang mendekatkan aku dengan cinta kepadamu. Jadi mencintai Allah konsekuensinya mencintai semua yang dicintai oleh Allah, mencintai semua yang diutamakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian manusia di antara yang lain, di atas sebagian yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih di antaranya, di antara makhluknya, mengutamakan sebagian di atas yang lain. Makanya kita wajib mencintai para nabi dan para rasul lebih dibandingkan manusia yang lain. Mencintai para sahabat karena mereka sempurna imannya, para ulama salaf. Kita wajib mencintai dan merindukan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang dilebihkan. Contohnya Haramain, Makkah dan Madinah, tanah suci, merupakan bukti keimanan yang benar adalah orang yang selalu merindukan untuk mengunjunginya, untuk berkumpul di sana. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Madinah, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayatu ila juhriha." sesungguhnya keimanan itu akan selalu berkumpul, yakni merindukan untuk datang ke Madinah. Dalam riwayat lain, bainal masjidain, selalu merindukan untuk berkumpul di antara dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebagaimana ular yang selalu ingin berkumpul atau kembali ke sarangnya. Mencintai tempat. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah mencintai musim-musim atau waktu-waktu yang ketika itu dilipat gandakan kebaikan. Makanya orang-orang yang beriman, kenapa mereka disifatkan dalam Al-Quran misalnya selalu beribadah di malam hari? Karena mereka mengetahui saat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, waktu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi ini konsekuensi iman. Merindukan Ramadan dalam semua makna kebaikannya, ini merupakan bukti benarnya iman, bukti bahwasanya hamba tersebut adalah hamba yang benar-benar mengharapkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Oleh karena itulah kita ketahui bersama, para ulama salaf adalah orang-orang yang menjadi panutan teladan kebaikan dalam hal menyambut bulan Ramadan. Mereka bahkan sudah mempersiapkan diri sebagai bukti mereka rindu kepada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mereka sudah jauh-jauh hari berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Imam Al-Mu'alla Ibnul Fadl, dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata, kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'unahu ba'da dhalika sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Mereka, yakni orang-orang yang soleh, para ulama salaf, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Coba antum bayangkan, siapa di antara kita yang sempat mengucapkan dalam doanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Mungkin kalau ada yang mengucapkannya sekali atau dua kali saja di hari-hari ini yang sudah dekat bulan Ramadan, masih lumayan kalau ada yang masih sempat mengucapkannya. Mereka mengusahakan berdoa ini sejak 6 bulan. Memang mereka menanti. Memang mereka merasakan bahwa bertemu dengan bulan ini istimewa, bukan perkara yang biasa. 6 bulan sebelumnya mereka telah berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah itu 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima ibadah mereka di bulan Ramadan. Coba lihat, hubungkan dengan apa yang kita bahas tadi, penghambaan diri. Orang yang tidak paham, orang yang kurang imannya, merasa bertemu dengan Ramadan apa istimewanya, biasa saja. Atau ada yang sekedar mengatakan, sudahlah, ketemu ya ketemu, tinggal puasa kemudian selesai. Ini dia tidak mengetahui nilai kebaikan yang ada padanya. Menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini bukanlah orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dia akan mendapatkan kemuliaan? Dia sendiri tidak merindukan kemuliaan tersebut. Dia sendiri tidak mengusahakan untuk dirinya, tidak membuka pintu untuk menerimanya. Makanya disinilah bedanya orang-orang yang mengenal agama, mengenal iman, mengenal sebab kebaikan bagi dirinya, dibandingkan yang tidak seperti itu. Jadi kita pahami dari penjelasan ini, pertama, bertemu dengan bulan Ramadan, merindukan untuk bisa bertemu dengannya, ini merupakan ciri orang yang beriman. Kemudian bertemu dengan bulan Ramadan tentu di atas iman, dengan semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk meraih rahmat dan keberkahan yang ada padanya, ini merupakan taufik dari Allah. Ini merupakan taufik dari Allah, maka kita harus minta kepadanya. Belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian kalaupun bertemu, belum tentu seseorang itu bisa diberi kesempatan, dimudahkan berbagai macam kebaikan. Sementara antum ketahui apa? Dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan tiga permintaan, ketika malaikat Jibril berdoa dengan tiga permintaan yang kemudian malaikat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkannya. Di antaranya adalah mendoakan kecelakaan bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, tidak menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Rogima anfum ri'in adrokahu syahrul Ramadan thumman salakha minhu walam yugfar lahu. Celakalah seseorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu dia belum diampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bertemu dengan bulan Ramadan, ada orang yang bertemu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan itu berlalu begitu saja. Atau Allah jadikan dia ditimpa berbagai macam halangan-halangan, na'udzubillahi min dzalik, sehingga dia tidak bisa maksimal beribadah atau meraih keberkahan di bulan tersebut. Siapa yang bisa menolong kita, mencegah kita dari segala keburukan, memudahkan kita dalam segala kebaikan di bulan Ramadan maupun bulan-bulannya yang lainnya? Allah subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah segala kebaikan, kekuasaan untuk memberikan taufik manusia dalam kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Makanya mempersiapkan diri menghadapinya ini juga termasuk bukti iman, bukti bahwa kita menghendaki kebaikan untuk diri kita. Dan di sini perlu kita perhatikan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, sebagaimana yang sudah beberapa kali saya ulang di kajian siang tadi atau yang kemarin, agama Islam ini adalah petunjuk yang sempurna yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan hamba-hambanya yang beriman, bukan cuma yang imannya sempurna saja. Makanya kenapa kita menyambut Ramadan dan gembira dengan kedatangannya? Karena masing-masing kita membutuhkan berkah, rahmat, dan karunia Allah di bulan tersebut bagaimanapun keadaan kita. Memang di bulan Ramadan adalah musim berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi apakah kita semua orang yang punya semangat dalam kebaikan? Jawabannya tidak. Petunjuk Allah itu diturunkan untuk semua jenis manusia yang imannya sempurna, semangat kebaikannya tinggi, dia akan dapatkan sebab untuk semakin menyempurnakan kebaikannya. Demikian pula orang-orang yang kurang, yang imannya lemah, yang banyak dosanya, Ramadan merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencari sebab-sebab yang menyempurnakan kekurangan iman kita dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan karunianya. Jadi semua kita membutuhkan. Makanya merindukan bulan Ramadan itu bukan cuma hak orang-orang yang sempurna imannya. Harusnya kita-kita yang mengetahui banyak kekurangan lebih merindukannya lagi, karena bisa jadi ini merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ingat kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkannya, man la idza lam yuslihil 'abdu nafsahu fi Ramadan famata yuslihuha. kalau seorang hamba tidak memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, maka kapan dia akan memperbaiki dirinya? Kalau di bulan Ramadan dia tidak bisa memperbaiki diri, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan karunia dari Allah, maka orang seperti ini kapan akan mendapatkan karunia? Kapan akan menjadi baik? Kesempatan besar untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri, saat-saat diturunkannya rahmat Allah, dia tidak mendapat bagian. Terus kapan dia dapat bagian? Makanya wajar dalam hadis tadi didoakan dengan apa? Kecelakaan rogima anfumbriin. Celaka seorang hamba. Benar-benar celaka dia. Benar-benar celaka. Waktu dibagikannya rahmat Allah dengan sebanyak-banyaknya, dia tidak mendapat bagian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan sebab kecelakaan yang tentu saja wajib untuk dihindari oleh orang-orang yang beriman, wajib untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang besar tersebut. Na'am barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah. Oleh karena itulah, siapapun kita, tadi sudah kita bahas mengenai makna penghambaan diri. Siapapun kita optimis dalam kebaikan. Memang kita akan mengeluh, saya sulit, saya bukan termasuk orang yang semangat dalam kebaikan, dosaku banyak, kekuranganku banyak. Sudah kita bahas tadi, ini merupakan pengakuan yang benar. Ini merupakan dasar dari sikap yang benar untuk segera kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha luas karunia-Nya tidak akan mempersempit rahmat-Nya kepada hamba-hamba yang berusaha untuk meraih kebaikan dan rahmat-Nya tersebut. Makanya kita semua bersemangat. Insyaallah di bulan Ramadan ini adalah kesempatanku untuk memperbaiki diri. Kesempatanku untuk membenahi imanku. Kesempatanku untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku mungkin tidak akan terulang di waktu-waktu yang akan datang. Subhanallah, kalau kita hadapi dengan Ramadan seperti ini dengan optimis, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha luas karunia-Nya tidak akan mempersempitnya bagi orang-orang yang selalu mengusahakan kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, merindukan bulan Ramadan dalam makna seperti ini adalah merupakan sebab hamba tersebut akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk dia mendapatkan karunia Allah dan kemuliaan Ramadan yang sempurna pada dirinya ketika menghadapi atau menjalani bulan tersebut insyaallah. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah, antum ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadan, yang ini juga menjadi kabar gembira untuk kita semua umat beliau. Siapa yang tidak bergembira dengan sesuatu yang dijadikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini orang yang menyelisih petunjuk beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya kabar gembira, kemudian ada yang menanggapinya biasa-biasa saja. Ada yang merasa dirinya tidak mendapatkan bagian dari kegembiraan dari kabar gembira tersebut. Ini aneh. Jadi mengusahakan diri kita untuk merenungi nilainya, makna kebaikannya apa? Apa kira-kira yang saya bisa dapatkan? Perbaikan diri saya yang selama ini saya inginkan, ternyata kesempatanku di bulan ini. Ini saja sudah merupakan renungan yang menjadikan kita berbahagia menghadapinya atau merindukannya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashhabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Abu Hurairah biasanya kan kalau menyampaikan hadis langsung beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Begitu paling-paling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Coba perhatikan hadis ini, ada yang berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Menunjukkan sabda ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang yang berimanlah yang akan menerimanya dengan gembira, mendengarnya dan menganggapnya sebagai kabar gembira. Bagaimana sabda beliau? Qad ja'akum syahrul ramadhan wa huwa syahrun mubarak iftaradallahu alaikum fihi siyamahu. Sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadhan. Sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadhan. Wa huwa syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa artinya berkah? Al khairul kathir. Kebaikan yang banyak. Keberkahan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Kebaikan ini dirindukan oleh masing-masing manusia, semua ingin mendapatkannya dan semua makna kebaikan ada padanya. Iftaradallahu alaikum fihi siyamahu. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Berpuasa pada bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalam bulan ini pintu-pintu sorga akan dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran. Pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa tusaffadu syayatin. Dan syaitan-syaitan yang selalu menggoda manusia akan dibelenggu, akan dirantai. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim. Di dalam bulan kemuliaan ini terdapat satu malam, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharam atau dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang besar. Coba lihat kabar gembira. Apa bentuk kegembiraannya? Kenapa setiap orang yang beriman bergembira ketika mendengarkan kabar yang indah ini? Karena ternyata semua bentuk kegembiraan yang dibutuhkan oleh manusia ada pada bulan Ramadan. Pertama, syahrun mubarak. Bulan ini penuh dengan keberkahan. Ada pengampunan dari Allah, dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Semangat dan motivasi kebaikan yang berlipat, kecenderungan untuk berbuat keburukan yang kurang di bulan ini. Di sini adalah tempat untuk melatih diri kita, mensucikan jiwa kita, sebab untuk menyempurnakan iman kita, semua makna kebaikan. Makanya, termasuk yang berhubungan dengan masalah ini, perlu dijelaskan juga adalah, apa yang kita sering dengar disebutkan waktu bulan Ramadan, oleh penceramah-penceramah, tentang hadis yang membagi bulan Ramadan itu menjadi 3. Di awalnya adalah apa? Keberkahan, di tengahnya adalah pengampunan, dan di akhirnya adalah al-itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini adalah hadis yang lemah sanad dan matannya, hadis yang tidak benar. Karena pembagian seperti ini seolah-olah mengkhususkan 10 yang pertama seperti ini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Padahal semua kebaikan ini ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Keberkahan, pengampunan, kemudian pembebasan dari neraka. Hadis-hadis yang sahih justru menunjukkan sebaliknya. Bahwasanya semua keberkahan dan kebaikan ini ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Dalam sebuah hadis yang hasan, dihasan oleh Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang dibebaskannya dari neraka, yang ini terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam, bukan cuma 10 malam yang terakhir. Baik, jadi syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua kebaikan ada padanya. Coba kita lihat di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya terdapat penjelasan keberkahan ini. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu sorga. Artinya kebaikan itu akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu akan dilipat gandakan. Kebaikan itu akan benar-benar menjadi sebab kemuliaan bagi seorang hamba di bulan tersebut. Makanya ketika mengomentari hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala berkata, "Kaifa la yubasyarul mu'min bi fathhi abwabil jinan?" Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira mendengar berita dibukanya pintu-pintu surga? Artinya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Ini menjadi motivasi mereka untuk semakin semangat, semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka mengetahui inilah saat yang menjadikan kedudukan mereka sempurna, upaya mereka untuk mencapai surga yang tertinggi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kegembiraan, dan saya katakan ya, kegembiraan ini mungkin tidak semua. Dalam artian, kita mengetahui banyak di antara diri kita atau banyak di antara kita yang merasa dirinya bukan orang yang semangat dalam kebaikan. Maka untuk golongan yang pertama, yang semangat dalam kebaikan, orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, gembira dengan berita ini. Tetapi, ada sebab kegembiraan lain yang insya Allah lebih cocok untuk orang-orang yang seperti kita. Atau kebanyakan dari kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughlaqu abwabun niran." Pada malam itu, pada hari, pada bulan itu, pintu-pintu neraka akan ditutup. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, "Kaifa la yubasyarul mudhnib bi ghalqi abwabin niran?" Bagaimana mungkin orang yang berdosa, yang banyak dosa, yang merasa dirinya punya kekurangan, tidak bergembira mendengar berita pintu-pintu neraka ditutup? Bayangkan, orang-orang yang merasa banyak dosanya, tentu dia mencari kesempatan. Kapan saatnya dosa saya bisa diampuni? Waktu-waktu yang di situ saya berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dosa-dosa mudah dimaafkan, kekurangan-kekurangan mudah untuk ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah waktunya. Makanya beliau berkata, bagaimana mungkin orang yang berdosa tidak bergembira ketika mendengar berita pintu-pintu neraka ditutup. Ini membuat kita bergembira. Ternyata kegembiraan di bulan Ramadan hanya, tidak hanya khusus untuk orang-orang yang sempurna imannya. Kita pun bergembira karena di bulan ini pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala demikian luas. Bahkan hadis yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala akan memilih al-utaqa, orang-orang yang akan dibebaskannya dari neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah, luasnya karunia Allah. Kenapa mereka disebut al-utaqa? Al-itku artinya dalam bahasa Arab kita tahu memerdekakan budak. Yang tertawan dalam perbudakan dimerdekakan. Ketika disebutkan mereka ini utaqa, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, maksudnya aslinya atau asalnya mereka itu telah tertawan, secara perhitungan pantas untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya mereka meninggal dunia belum datangnya bulan Ramadan, di atas dosa-dosa yang secara perhitungan pantas masuk neraka, maka mereka akan masuk neraka. Secara perhitungan, seandainya mereka meninggal sebelum bulan Ramadan, mereka sudah ditawan, secara perhitungan pantasnya masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian dengan karunia di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari api neraka dengan rahmat dan karunia-Nya. Bayangkan, kaifa la yubasyarul mudhnib bihadzal khabar? Bagaimana mungkin orang yang berdosa tidak gembira mendengarkan berita ini? Makanya bulan Ramadan, saya sudah katakan tadi hadisnya, kalau tidak diampuni dosa seorang hamba, padahal kesempatan diampuni dosa saat itu sangat besar, maka sungguh dia adalah orang yang pantas didoakan kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua bergembira. Jadi kita pun bergembira. Kesempatan kita persiapkan diri saat ini, saya ingin bertobat kepada Allah. Berdoa agar ditutupi kekurangan-kekuranganku. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar termasuk yang dipilihnya menjadi utaqa'u minan nar. Orang-orang yang dibebaskannya dari api neraka. Kemudian, watusaffadu syayatin. Di bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang selalu menggoda manusia dalam keburukan untuk berbuat buruk dibelenggu. Dan ini merupakan makna yang hakiki, kata para ulama. Yang ini terbukti dengan keadaan atau salah satu bentuk keberkahan di bulan Ramadan adalah motivasi berbuat kebaikan besar, kecenderungan berbuat keburukan kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, diantaranya beliau bersabda, wa fi kulli lailatin yunadi munadin, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan di setiap malam di bulan Ramadan, malaikat akan menyeru, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah atau tinggalkanlah keburukanmu. Jadi, di bulan Ramadan motivasi kebaikan itu akan berlipat ganda. Makanya kita tidak perlu berputus asa. Kalaupun kita merasa diri kita kurang semangat, maka di bulan Ramadan sebab adalah merupakan sebab untuk memperbaiki semangat kita dalam kebaikan. Untuk memperbaiki kekurangan kita dalam iman. Jadi siapapun di antara kita harusnya bergembira, karena ternyata karunia Allah di bulan ini demikian banyak dan bermacam-macam bentuknya. Motivasi kebaikan sangat besar. Makanya ketika mengomentari potongan ini, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, wa kaifa la yubasyarul aqil bitasfidi syayatin. Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak merasa gembira mendengar berita syaitan-syaitan yang suka menggoda manusia berbuat buruk, mereka itu dibelenggu, mereka itu dirantai. Berarti kita-kita yang selama ini lemah berbuat baik, lemah dalam ketaatan, sulit misalnya untuk bangun sholat malam, kesempatan untuk kita berlatih di bulan Ramadan. Kesempatan untuk kita manfaatkan madrasah Ramadan untuk memperbaiki diri. Karena semua sifat kebaikan kita dapatkan dengan latihan. Tidak ada satupun sifat kebaikan kecuali kita harus melatih diri, membiasakan diri, bersungguh-sungguh untuk menghiasi diri dengannya, baru kita akan dapatkan. Ini juga dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda tentang sabar, sifat sabar, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah anugerahkan kesabaran kepadanya. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad yang sahih, wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah. Barang siapa yang mengusahakan selalu memilih kebaikan, melatih dirinya dalam kebaikan, barulah Allah akan berikan kebaikan padanya. Dan barang siapa yang selalu berusaha menghindari keburukan, meninggalkan keburukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari keburukan. Jadi melatih diri, kesempatan untuk melatih diri kita agar bisa memiliki semangat dalam kebaikan ada di bulan Ramadan. Jadi antum perhatikan semua makna kebaikan ini, demikian Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. betapa luasnya kasih sayangnya, karena ternyata kita-kita diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang, meningkatkan semangat kita yang selama ini lemah, dan sebab untuk memperbaiki keimanan kita di bulan ini dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berdoa agar mendapatkan karunia Allah, berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan, dan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita beriman, kita mengharapkan kebaikan, dan mencari sebab-sebab rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azakumullah. Kita teruskan insyaallah setelah salat Isya, ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah. Kita lanjutkan sedikit ya materi tentang Ramadan yang kurindukan. Setelah tadi kita bahas bagaimana makna merindukan Ramadan, dan setelah kita sebutkan, kita kaji tadi bagaimana bentuk rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebarkannya di bulan Ramadan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk kebaikan mereka. Maka tentu dengan ini orang-orang yang beriman mempersiapkan diri untuk menghadapi musim kebaikan besar ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dimudahkan untuk meraih kemuliaan yang setinggi-tingginya di bulan tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, a'azakumullah. Kemudian kita ketahui bersama, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa disebabkan karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Kewajiban yang terkandung di dalamnya kebaikan besar bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana itu diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang berpuasa dengan benar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencapai predikat sebagai orang yang bertakwa. Nah, ini juga sesuatu yang dirindukan oleh orang yang beriman. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang bertakwa? Tentu kita ingin. Dan tentu kita semua menginginkan ketakwaan itu adalah ketakwaan yang bersumber dari hati, sehingga kita termotivasi dalam kebaikan dengan dari hati kita. Ini yang sudah kita bahas di kajian kita yang lalu. Kita menginginkan dengan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketakwaan yang sebenarnya, seperti yang saya sebutkan tadi ucapannya Ibnul Qayyim, wa alam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulub la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah dengan hatinya dan tekad yang kuat dalam jiwanya, bukan cuma sekedar dengan amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa hati, bukan sekedar takwa yang nampak pada anggota badan. Di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, Ramadan yang mungkin selama ini sering kita lewati dan tidak membekas maknanya disebabkan kita tidak memahami makna takwa yang sebenarnya dan tidak mengusahakannya kepada diri kita dengan benar. Di antara keutamaan bulan puasa yang berhubungan dengan masalah iman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan. Hubungkan dengan apa yang pernah kita bahas mengenai masalah kemanisan iman. Orang yang berpuasa itu gembira dengan puasanya, bukan merasa berat dengan puasanya. Nah, ini yang ingin kita cari. Bagaimana caranya supaya kita bisa gembira dengan puasa kita? Inilah bukti iman yang benar, kemanisan iman, sehingga dia merasakan ibadah itu nikmat, mendatangkan kegembiraan. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa, bukan karena banyak makan waktu itu, atau bukan karena balas dendam habis menahan lapar, tapi gembira ketika dia menyempurnakan ibadahnya. Buktinya apa? Bahwa ini merupakan wujud kebaikan iman digandengkan dengan selanjutnya. Dan dia bergembira ketika bertemu dengan Allah. Kenapa gembira ketika bertemu dengan Allah? Sudah kita bahas kemarin. Kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kegembiraan puncak yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman ketika dia berpuasa dia gembira, karena itu merupakan sebab yang menjadikan dia meraih kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Tentu di akhirat maknanya adalah berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan yang sempurna darinya, dan bertemu memandang wajahnya yang maha mulia. Nah, makna takwa ini hendaknya kita renungkan. Selama ini kita berpuasa, tapi kita kurang merenungkan makna takwa yang merupakan tujuan berpuasa. Takwa itu hakikatnya adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, ini penafsiran sebagian dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa buktinya bahwa takwa itu adalah hakikatnya kesucian jiwa, membersihkan jiwa? Tentu membersihkan jiwa maksudnya dari hawa nafsu, dari kebiasaan mengikuti hawa nafsu yang buruk. Buktinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia jalan kefujuran, keburukan, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Dilanjutkan setelah itu, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan ketakwaan tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan keburukan. Berarti takwa itu artinya adalah pensucian jiwa. Ini lebih dipertegas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ketika beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku dengan apa? Dengan ketakwaan tadi. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang melindunginya, dan maulaha, yang senantiasa menolong, menolong jiwaku atau meluruskan jiwaku. Nah sekarang apa hubungannya ketakwaan dengan pensucian jiwa? Ingat, ini satu hal yang selalu kita perlu perhatikan agar kita paham bagaimana cara kita memperbaiki diri. Ingat, saya sudah berkali-kali saya ulangi tadi, agama Islam itu menjelaskan kemuliaan dan juga menjelaskan jalan untuk meraihnya, sebab untuk bisa mendapatkannya. Kalau dikatakan ketakwaan itu adalah pensucian jiwa, lu apa hubungannya dengan pensucian jiwa? Hubungannya adalah jiwa atau nafsu itu keburukannya, semua yang menjadi sebab kotornya hati, terhalangnya hati dari dekat kepada Allah, disebabkan karena kotoran dari nafsu. Semua penyakit hati, semua sebab yang menghalangi iman, yang menghalangi kesempurnaan takwa dalam hati, adalah karena kesemuanya, karena keburukan-keburukan yang dibisikan atau dimasukkan dari nafsu ke dalam hati manusia. Makanya syaitan, kendaraan utamanya untuk merusak manusia adalah nafsu. Dari sinilah para ulama semua sepakat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan orang-orang yang mengenal agama. Beliau berkata, وَقَدْ أَجْمَعَ السَّائِرُونَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اخْتِلَافِ سُلُوكِهِمْ عَلَى اخْتِلَافِ سُلُوكِهِمْ وَتَبَايُنِ طُرُوكِهِمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ هِيَ الْقَاطِعَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْوُسُولِ إِلَى الرَّبِّ. Semua orang yang mengenal agama sepakat, meskipun berbeda-beda jalan yang mereka tempuh, artinya ahlu sunnah maupun selain ahlu sunnah, mereka sepakat mengatakan apa? Nafsu manusia adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau tidak memulai dengan setelah memohon taufik kepada Allah, mengisi hati dengan keindahan, memahami nama-namanya yang maha indah, kesempurnaan sifat-sifatnya, memulai dengan berjuang menundukkan hawa nafsu, maka seorang hamba tidak mungkin meraih takwa. Nah, apa unsur ketakwaan yang terdapat pada puasa Ramadan? Dalam puasa Ramadan kita dilatih untuk apa? Meninggalkan sesuatu yang tadinya diperbolehkan. Sebelum Ramadan, seperti makan, minum, dan yang lainnya, dilarang di bulan Ramadan sewaktu kita berpuasa. Dengan tujuan apa? Melatih manusia agar mereka terbiasa menundukkan nafsunya, melatih hawa nafsunya, berjuang melawan keinginan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Nah, ini hikmah dari puasa yang kita dapatkan, yang kita nanti harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah misalnya makan dan minuman, menggunakan harta, kebanyakan orang berpikiran yang penting halal, terserah saya gunakan. Masalahnya, memang betul harta itu halal, tapi apakah kita lupa harta itu ada fitnahnya? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Tidak bisa hanya pertimbangan halal kemudian kita gunakan. Di situ ada hawa nafsu. Kita harus tundukkan supaya tidak berlebih-lebihan menggunakannya, juga tidak terlalu pelit. Makanya agama Islam mengajarkan kepada kita cara misalnya menggunakan harta supaya tadi dalam rangka menjaga diri dari fitnahnya dan dalam rangka terbiasa menundukkan hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Walladzina idza anfaku lam yusrifu walam yakuturu wakana baina dhalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Mereka mengambil jalan tengah dari semua itu. Ini di dalamnya ada pelatihan menundukkan hawa nafsu. Ini makna doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu ya Allah sikap sederhana, selalu mencari yang tengah-tengah baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Makanya di sini ada latihan untuk menundukkan hawa nafsu. Inilah hikmah daripada puasa. Kita renungkan makna ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan di bulan puasa ini kita dimudahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita, karena orang yang terbiasa menundukkan hawa nafsunya dengan melatih dirinya di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan selanjutnya dia akan selalu berusaha menawan hawa nafsunya, melawan keinginannya yang buruk untuk ditundukkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad, berjuang dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Itulah sifatnya penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah, takut saat dia berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, inilah yang Allah jadikan sebagai surga, sebagai tempat kembalinya. Ciri-cirinya ahlu surga selalu berusaha berjuang menundukkan hawa nafsu. Jadi nafsu itu tidak mesti harus dari awalnya sesuatu yang melanggar, tidak. Kadang-kadang awalnya boleh, tapi kalau berlebihan dan sering diikuti akan menjerumuskan kepada perkara yang tidak boleh. Makanya puasa melatih diri kita untuk selalu menundukkan hawa nafsu. Kemudian ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, di dalam puasa juga ini keterikatan antara takwa dengan pensucian jiwa. Di dalam puasa juga terdapat satu sifat yang sangat jelas wujudnya dalam ibadah yang agung ini, dan ini perlu kita renungkan. Yang ini, sifat ini merupakan senjata utama untuk melawan nafsu, yaitu sifat sabar. Makanya bulan puasa disebut dalam sebagian riwayat yang sahih, ayyamus sabar, hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Sabar merupakan senjata untuk menundukkan hawa nafsu. Orang yang tidak punya kesabaran tidak mungkin imannya akan kuat, akan menetap. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat perumpamaan tentang sifat sabar. Fa innahu fil imani bi manzilati ar-ra'si fil jasad. Fa idza qutiya ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia. Kalau hilang kepala, apa yang terjadi pada tubuh? Mati. Demikian pula kalau tidak ada sabar dalam iman, imannya mati, binasa. Makanya sabar merupakan senjata untuk menundukkan hawa nafsu yang buruk. Bersabar, menahan diri, yang itu terlihat jelas dalam semua bentuknya pada ibadah puasa Ramadan. Kita bersabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan hal-hal yang dilarangnya, sabar menghadapi ketentuan Allah yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, menahan sakit, menahan haus kadang-kadang atau lapar, menahan tubuh yang lemas dan seterusnya. Ini merupakan latihan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka ini termasuk makna yang harus kita renungkan, karena ini termasuk bagian besar dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan. Makanya di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, saya meringkas supaya tidak terlalu lama. Di bulan Ramadan, di antara sebab untuk kita mendapatkan keberkahannya, harusnya kita sudah berbeda dengan cara puasanya orang awam. Tadi saya jelaskan di kajian kita, kita butuh banyak perenungan, banyak memperbaiki sikap. Di bulan Ramadan kita berdoa. Berdoa dengan pengertian yang saya sebutkan tadi. Berdoa yang menjadikan keutamaannya, doa itu sebagai ibadah yang paling utama. Kenapa? Dengan menghadirkan rasa butuh, perasaan tunduk. Dengan menghadirkan perasaan selalu bersandar kepada Allah. Ini yang menjadikan doa kita akan bernilai tinggi. Kemudian di bulan Ramadan adalah syahrul unzila fihil Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kita harus sudah mulai membedakan diri dengan orang awam. Tadi sudah kita bahas juga sedikit Al-Qur'an, kemuliaan dan keutamaannya kita dapatkan adalah sesuai dengan perenungan kita terhadap kandungannya. Bulan Ramadhan, bulan Al-Qur'an, bukan sekedar memperbanyak bacaan, menghabiskan juz demi juz kemudian tidak ada yang membekas. Bagaimana kita dapatkan kemuliaan kalau sebabnya sendiri kita tidak tempuh kemuliaan tersebut? Jadi kita hendaknya menempuh sebab-sebabnya. Kesempatan kita untuk merenung di bulan tersebut, mendapatkan keberkahan-keberkahan dari indahnya Al-Quran yang kita baca dengan kita renungkan isinya. Jadi ibadah-ibadah kita hendaknya kita perhatikan kualitasnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan ibadah-ibadah yang mulia tersebut, seharusnya faedahnya kita dapatkan, manfaatnya kita raih untuk perbaikan iman kita. Karena ibadah-ibadah itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk perbaikan bagi diri manusia. Ilmu kenapa diperumpamakan seperti hujan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhon. Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah seperti hujan yang baik yang turun ke muka bumi. Hati kita membutuhkan siraman dari hujan wahyu supaya dia tumbuh kebaikannya, hilang kegersangannya, agar bisa menjadi berarti, menjadi sebab untuk bisa masuknya iman. Tadi kita bahas mengenai pensucian jiwa untuk membersihkan kotoran penyakit hati. Apa sebabnya kita butuhkan untuk membersihkan kotoran penyakit hati? Karena hati itu kita bahas tadi siang adalah au'iyah, tempat menampung. Al-qulubu au'iyatun fa khairuha au'aha. Itu ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hati manusia adalah tempat menampung. Kita belajar, mendengarkan kajian, kalau daya tampung di hati kita tertutup dengan kotoran, tidak akan masuk ilmu. Kalau hati tidak terpengaruh dengan ilmu, badannya tidak akan baik. Makanya perlu dibersihkan. Dibersihkan tadi dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Banyak berusaha untuk berjuang menundukkan hawa nafsu, banyak beristighfar kepada Allah, karena kotoran-kotoran akan hilang dengan kita mohon ampun kepada Allah. Kalau hatinya sudah terbuka, daya tampungnya sudah luas, kebaikan pun yang masuk akan banyak. Ini akan berpengaruh. Itulah sebabnya di bulan Ramadan kita harus sudah mulai merubah persepsi kita, pandangan kita tentang bulan Ramadan. Bukan sekedar bangga-banggaan dengan banyaknya. Tentu banyak beribadah terpuji, tetapi kalau tidak berdasarkan dari hati motivasinya, tidak menjadi memberikan manfaat kepada kita dalam perbaikan diri, maka bagaimana ibadah tersebut dikatakan sebagai ibadah yang bermanfaat? Ingat ucapannya Ibnu Qayyim tadi, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki adalah yang terdapat pada hati manusia, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badannya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, terlalu banyak hikmah dan kebaikan yang akan kita terangkan tentang bulan Ramadan seandainya kita mau menghubungkannya dengan takwa, dengan kebaikan-kebaikan, sebab untuk menyempurnakan iman, belum lagi keberkahan Al-Quran, doa, belum lagi masalah sholat tarawih kalau kita bahas, belum lagi masalah iktikaf. Terlalu banyak keberkahannya. Ini membutuhkan kita untuk merenung, membaca keterangan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika menjelaskan hikmah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam, bagaimana hubungannya dengan ketakwaan, bagaimana hubungannya dalam upaya untuk membersihkan hati manusia, dan semua sebab-sebab kebaikan yang ternyata penjelasan dari para ulama kita tentang masalah ini demikian, demikian banyak dan lengkap, dan demikian dimudahkannya bagi orang-orang yang memang berusaha mencari dan mengusahakan kebaikan tersebut untuk terdapat, untuk bisa diusahakan secara sempurna pada dirinya. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian malam hari ini, Ramadan yang kurindukan. Saya tidak membahas sama sekali mengenai permasalahan fikih atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang tentu ini merupakan ibadah-ibadah yang agung, karena saya yakin ini akan dibahas di kajian-kajian kita oleh para ustadz kita, dan juga peringatan yang saya sampaikan tentu dia akan disampaikan atau sudah disampaikan oleh mereka. Yang jelas peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman supaya kita mengetahui dan ingat kembali bahwa sebab kebaikan itu sempurna diterangkan dalam agama. Cuma terkadang kita yang sering melalaikannya dengan tidak berusaha menempuh sebab tersebut, meniti jalannya dengan sabar untuk kita sampai kepada tujuan dan hasil yang kita harapkan. Maka demikianlah, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang dimudahkannya bertemu dengan bulan Ramadan, di atas keimanan, semangat untuk meraih keberkahan, keutamaan, kemuliaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di bulan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih ketakwaan dari amal-amal ibadah yang disyariatkannya, memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari Al-Quran, mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang disyariatkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di malam hari ini, dan ini merupakan akhir dari kajian kita di rangkaian daurah yang kita lakukan. Tentu sekali lagi saya katakan alhamdulillah ya, apa yang antum dapatkan dari para ustadz yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada antum semua, ini merupakan sebab utama untuk memperbaiki diri, sarana utama untuk bisa meraih semua keutamaan-keutamaan dalam agama. Maka manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya, perbaiki apa yang kurang. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, karunia Allah itu luas, rahmatnya itu sempurna. Jangan menutupi diri kita dengan menghalangi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, dengan kita tidak bersabar menempuh sebab-sebab untuk meraih kebaikan dan kemuliaan dalam Islam. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada beberapa pertanyaan. Ya, mohon pendapat Ustadz mengenai adanya teman-teman yang menamakan dirinya sebagai salafi sejati dengan mencela TV Roja serta Ustadz-Ustadz yang mengisi di TV Roja. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak perlu diperhatikan. Seseorang semakin mengenal sunnah, itu akhlaknya semakin baik. Apalagi kepada orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia akan semakin berusaha mendekati, berusaha menyelesaikan hal-hal yang mengganjal di antara mereka. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Ayub As-Sakhtiani antum ketahui pernah mengatakan, innahu layabluguni mautu rajulin min ahli sunnati faka'annama sakata udhur min a'dha'i. Sungguh ketika sampai kepadaku berita kematian salah seorang dari ahlu sunnah, maka seolah-olah lepas anggota badanku. Ya, ini perasaannya ahlu sunnah ketika kita mengetahui orang yang semangat dalam sunnah, apalagi di akhir zaman. Di Indonesia yang penuh dengan fitnah seperti ini, kita harusnya berusaha mendekati mereka, bukan melakukan perpecahan. Makanya ini merupakan kaidah penting. Seseorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kemudian setelah dia mengenal sunnah, dia semakin keras, semakin mudah mencap, maka ketahuilah ini berarti orang yang bodoh dan tidak paham manhaj, tidak paham pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yang mana kita ketemukan para ulama kita, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin, dan para ulama yang merupakan murid-murid mereka yang masih ada sampai saat ini, kita dapati mereka adalah orang-orang yang memang tegas dalam membahas masalah bid'ah, tegas ketika mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang punya kecenderungan terhadap sunnah, mereka sangat lemah lembut, mengusahakan untuk mendekatkan, bukan membuat perpecahan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Maka antum yakin, semakin seseorang itu keras, berarti dia semakin bodoh dan semakin tidak paham agama. bahwa Islam itu mudah, insya Allah bisa dipahami. Seperti dalam hal sholat, bisa duduk jika sakit, puasa bisa diganti hari lain jika safar dan lain-lain. Namun di sisi lain menyangkut amalan hati seperti ikhlas, sabar, khusyuk dirasakan cukup berat, seperti diakui ulama terhadap beratnya ikhlas. Iya benar ini. Sedangkan amalan qabul tentu bagian dari Islam secara kafah, bahkan sangat penting. Barakallahu fikum. Para ulama yang menyebutkan masalah ikhlas, khusyuk itu berat, tapi bukan berat secara asal. Berat karena berhubungan dengan kita yang tidak terbiasa menundukkan nafsu. Sekarang, kalau kita katakan Islam mudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir?" Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Al-Qur'an dimudahkan. Semua kebaikan dalam Islam lahir dan batin dimudahkan. Kalau dikatakan Al-Qur'an itu dimudahkan, sekarang petunjuk Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah apa? Dalam masalah yang berhubungan dengan iman, ketakwaan kepada Allah, atau cuma dalam masalah hukum-hukumnya? Tentu masalah iman yang lebih penting, masalah ikhlas lebih penting. Semakin besar kedudukannya dalam Islam, pasti Allah lebih mudahkan. Kalau Allah tidak mudahkan dalam ikhlas, dalam ketakwaan, dalam khusyuk, berarti kita katakan karunia Allah sempit. Allah itu rahmatnya dipersempit bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata para ulama ketika menyebutkan tentang ikhlas yang sulit, itu karena hubungannya dengan nafsu. Seperti ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Laisa syai'un ashadda 'alan nafsi minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib." Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk dikerjakan oleh diri manusia melebihi ikhlas, karena pada ikhlas tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Jadi beratnya karena manusia itu tidak terbiasa menundukkan nafsunya. Itu masalahnya di situ. Makanya hubungannya dengan takwa tadi, kenapa kita harus terbiasa berjuang menundukkan hawa nafsu. Sampai pun dalam perkara-perkara yang kelihatannya boleh, kalau sampai berlebihan, apalagi mendukung keinginan nafsu, harus di stop. Supaya kita terlatih dan terbiasa. Jadi hubungannya adalah karena masalah nafsu tadi. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh mohon kepada Allah, dan saya katakan tempuh sebabnya dengan sabar, maka karunia Allah Subhanahu wa taala adalah luas dan akan dimudahkan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk mendapatkannya. Apa faktor utama orang bermaksiat? Hawa nafsu atau godaan syaitan? Dua-duanya. Dua-duanya musuh. Satunya musuh dalam selimut, satunya di luar selimut. Karena nafsu dalam diri kita. Salah satu di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, "A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan nafsuku dan keburukan syaitan. Jadi dua-duanya. Cuman kalau syaitan itu dia dari luar, maka ketika dia menggoda manusia, dia butuhkan tunggangan, dan tunggangannya adalah hawa nafsu. Makanya syaitan itu aslinya dikatakan dalam Al-Quran, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Tipu dayanya lemah. Tetapi karena menggunakan hawa nafsu, yang nafsu ini ada pada diri manusia, maka akhirnya menjadi kuat tipu dayanya. Disinilah kita perhatikan bahwa memperturutkan hawa nafsu itu perumpamaannya, kata Ibnu Qayyim, seperti orang yang ketika ada musuh, syaitan musuh kita dari luar, caranya menghindari musuh, kalau kita di rumah, kunci pintu rapat-rapat, jangan dibukakan. Tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu perumpamaannya, kata beliau, seperti orang yang sudah ada musuh di rumah, bukannya pintunya ditutup, pintunya malah dibuka, musuhnya dipersilahkan masuk, bahkan dia mempersiapkan senjata tajam diberikan kepada musuhnya untuk membunuh dirinya sendiri. Ini perumpamaan yang sangat bodoh bagi orang-orang yang memahami keburukan nafsu dan syaitan. Bagaimana mengkorelasikan dalam membaca Al-Quran dengan mentadaburinya di bulan Ramadan? Sedang kita ketahui bahwa salaf memperbanyak khatam Al-Qur'annya di bulan Ramadan tersebut. Iya, tidak ada pertentangan. Para ulama salaf tidak pernah mereka itu mentargetkan hanya sekedar jumlah. ketika mereka banyak menghatamkannya, tidak melebihi dari batas yang diperbolehkan dalam agama. Itu pendapat yang rajih. Karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari, kurang dari 3 hari, itu berlaku di semua waktu. Di semua waktu. Tidak akan bisa memahami Al-Quran orang yang menghatamkannya kurang dari 3 hari. Oleh karena itu, para ulama salaf tidak pernah membimbing kita untuk sekedar bangga-banggaan dengan banyak, kalau tidak diiringi dengan kualitas. Memang para ulama tersebut memperbanyak membaca Al-Quran, sampai para ulama mengurangi jumlah majelis hadis, majelis penyampaian hadis, supaya bisa lebih banyak membaca Al-Quran. Tapi bukan sekedar banyaknya, tapi kandungannya. Karena tidak pernah kita dengarkan mereka, para ulama itu hanya memfokuskan pada membaca huruf-hurufnya. Kandungan Al-Quran, merenungkannya yang sudah kita baca tadi, kita bahas. Ahlul Quran, kata Ibnu Qayyim, adalah ahlu tilawatil makna, orang yang selalu membaca maknanya. Ini merenungkan maknanya. Ini lebih utama daripada sekedar membaca lafaz-lafaznya. Tidak mungkin kemudian para ulama salaf mengejar sesuatu yang keutamaannya di bawah, meninggalkan yang lebih tinggi keutamaannya. Kalau mereka banyak membaca Al-Quran, banyak menghatam, karena mereka sudah paham, sehingga mudah untuk mengambil keutamaan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kalau kita belum sampai seperti itu, maka tetap yang lebih utama kita dahulukan. Bukan cuma sekedar pertimbangan keutamaan, tapi lebih daripada itu mempertimbangkan makna dan kandungan kebaikan Al-Quran, agar bisa kita masukkan ke dalam diri kita. Dalam penyelenggaraan itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada sebagian masjid mengisi waktu duha dan ba'da asar dengan majelis ilmu atau pengajian lain. Apakah ini tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang sedang itikaf? Mengganggu kekhusyuan atau mengganggu tidurnya? Perlu diperjelas. Jawabannya, ketika ini diadakan sekali-sekali, tidak mengapa. Memang para ulama dulu menganjurkan supaya waktu iktikaf itu hanya difokuskan pada ibadah-ibadah yang berhubungan dengan ibadah pribadi, yakni hubungan langsung dengan Allah, berzikir, sholat, atau membaca Al-Quran atau yang lainnya. Cuman kita dengan mereka apa perbandingannya? Yang terjadi saat ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita lihat saat-saat kita saksikan kebanyakan orang yang iktikaf, sesuai yang kita lihat, itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur. Maka ketika ini diadakan sekali-sekali, di situ ada nasihat lagi untuk menyemangati kita. Bagaimanapun kita akui bukan seperti orang-orang yang seperti Nabi SAW, wajuilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hati ketika sholat, sehingga waktu sholat beliau berdiri sampai kebengkak kakinya, tidak terasa. Kita baru sholat sedikit sudah mengantuk. Makanya kita butuh tetap nasihat. Maka ketika ada ustaz yang memandang untuk diadakan sekali-sekali pengajian dalam rangka nasihat, apalagi banyak hukum-hukum yang perlu diberitahukan tentang Ramadan, apalagi mungkin waktu itikaf agar kita bisa lebih paham bagaimana yang lebih utama dan seterusnya, maka ini tidak mengapa. Bagi yang mau ikuti, mengambil manfaat silakan. Bagi yang mau tetap, maka juga silakan melakukan yang terbaik untuknya. Ya, karena kita ketahui bersama, para ulama pun melakukan demikian. Insyaallah bagi antum yang pernah itikaf di Masjidil Haram dulu-dulu waktu di zamannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau masih mengadakan pengajian. Habis sholat subuh ada pengajian sebentar. Berarti para ulama pun tidak menjadikan ini sebagai kegiatan yang terlarang, karena ini berhubungan dengan ibadah, apalagi berhubungan dengan membangkitkan semangat kita untuk lebih taat kepada Allah. Saya seorang PNS, bekerja pada bagian kantor, waktu luang lebih banyak daripada waktu bekerja. Bila saya mengisi waktu luang dengan membaca Al-Quran, haruskah terlebih dahulu meminta izin kepada atasan? Selama membaca Al-Quran tidak menjadikan terganggu tugas kita yang asal, maka tidak perlu minta izin. Karena tidak perlu minta izin. Jadi kalau kita tidak terganggu, tidak mengganggu pekerjaan kita yang asal, ada waktu luang, misalnya kita nganggur sambil nunggu misalnya orang yang datang, mungkin kita membaca, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, kecuali kalau sampai mengganggu atau menjadikan kualitas bekerja kita turun, maka ini berhubungan dengan masalah amanah, kewajiban kita untuk menunaikan kerja dengan sebaik-baiknya, maka itu yang perlu kita izin. Bagaimana dengan utang puasa yang tidak diingat lagi? tidak bisa diingat lagi. Apakah cukup dengan sholat taubat nasuha? Ya, menurut pendapat yang terkuat, utang puasa atau puasa yang kita lakukan di masa lalu yang belum sempat kita bayar karena mungkin kita dulu belum perhatian sama agama, itu pendapat yang kuat, kalau puasa itu ditinggalkan tanpa udzur, maka itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Karena yang disyariatkan dalam Islam puasa yang bisa diqadha di waktu lain adalah puasa yang ada udzurnya, karena halangan haid atau nifas bagi perempuan, atau karena sakit, atau karena safar. Tapi yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur itu tidak bisa diganti selama-lamanya. Tidak bisa diqadha karena sengaja ditinggalkan tanpa udzur. Yang bisa dilakukan cuma kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan ini dosa besar, kita harus serius. Dan berusaha bisa menyeimbangkan dosa-dosa tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, utamanya dari jenis amalan tersebut. Ya, ini banyak puasa sunnah. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun kalau itu ada udurnya, misalnya ada orang yang lalai dari puasanya dulu, tapi dia masih, apa ini, tentu saja yang ada udurnya bagi perempuan adalah seperti haid misalnya. Maka dia hitung kira-kira dalam beberapa tahun, di bulan-bulan itu berapa kali dia haid, kemudian dia hitung dan diqadha hal tersebut, karena ini yang berhubungan dengan meninggalkannya karena ada udurnya, atau waktu sakit ataupun waktu safar dia tidak berpuasa. Nah, itu saja yang bisa kita jawab ya, sudah jam 9. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.